ku saat siang tiba. Bayangmu bagaikan peneduh jiwa. Setumpuk katanya bisa ku uraikan dalam serpihan kertas yang berpena. Meyakinkan rasa dan percaya terhadapmu dengan sepenuh hati. Tuhan tak pernah keliru memberikan anugerah cinta pada hambanya. Karena semua cinta pasti datang ada maknanya dan tujuannya. Katanya bisa ku uraikan dalam serpihan kertas yang berat.